الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا جماعة المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله. Kita melanjutkan membaca kitab Umdatul Ahkam karya Imam Al-Albani Al-Maqdisi rahimahullah. Di pembahasan kemarin itu ada bab yang terlewat. Jadi setelah bab witir itu, bab zikir aqibis salat. Bab zikir setelah salat. Ada 3 hadis ya. Kemudian baru setelah itu bab tentang al-khusyu' fi shalah atau bab tentang bagaimana hukumnya orang yang dalam sholatnya tersibukkan dengan sesuatu sehingga mengurangi kehusyuan. Baru setelah itu bab jamak qasar ya. Nah sekarang kita yang terlewat kita baca yaitu bab zikir aqibis shalah. Bab zikir setelah sholat. Hadis yang pertama, hadis nomor 124. Menurut penomoran dari kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, innallah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Abbas semoga Allah meridhai kepada keduanya, anna raf'a as-sawti bi dzikri. Sesungguhnya mengeraskan suara di zikri, di dalam berzikir, hina yansarifun nasu, ketika orang-orang selesai minal maktubati dari sholat fardu, kana ahli rasulillahi s.a.w. Yang demikian itu terjadi di zaman Rasulullah. Jadi di zaman Rasulullah zikir setelah sholat itu keras. Tapi nanti kita akan kaji apa maksud keras, bagaimana bentuknya, kemudian ada masalah atau mudaratnya di situ nanti akan dikaji. Qala Ibn Abbas, Ibn Abbas berkata, kuntu a'lam. Kata Ibn Abbas, dulu saya mengetahui. Idan sorafu bidari, apabila mereka, yakni Rasulullah dan para sahabat, selesai sholat, selesai hal tersebut, gitu ya. Ida sami'tuhu, yaitu apabila saya mendengarnya, yaitu mendengar zikirnya yang keras. Jadi tandanya sholatnya selesai ketika mendengar zikir yang keras. Ufilabdin, dari dalam lafad yang lain disebutkan, makunna na'rifu, tidaklah kami mengetahui, kata Ibn Abbas, intilaa sholati Rasulillah, selesainya sholat Rasulullah itu illa kecuali bitakbir, dengan takbir. Maksud takbir yang dikit. Jadi takbir itu ada 2 makna. Takbir yang dilafat Allahu Akbar, dan takbir maknanya yang mutlaqa al-dikir. Apa makna yang pertama takbir? Qaul la aqaul Allahu Akbar. Itu makna yang pertama. Makna yang kedua, takbir ay mutlaqu al-dikir. Jadi semata-mata dikir. Dikir apa saja? Subhanallah ya takbir namanya, alhamdulillah ya takbir. Pokoknya dikir tersebut takbir. Baik. Nah, hadis ini para jemaah sekalian, kita ambil beberapa fawaid. Yang pertama, ikhtilaf para ulama tentang disyariatkannya menjaharkan zikir setelah sholat wajib atau sholat yang 5 waktu kepada 2 pendapat. Al-qawl al-awwal, pendapat yang pertama, yustahabbu al-jahr bi dzikri aqib as-shalah. Disunnahkan menjaharkan zikir setelah salat. Dan ini adalah madhab sebagian madhab Hanafiyah dan perkataan sebagian ulama mutaakhiri al-Hanabilah. Yani ulama-ulama yang bermadhab Hambali generasi akhir. Dan inilah madhab yang dipegang oleh Imam Ibn Hazm, Ibn Taymiyyah, termasuk Syekh Ibn Baz, termasuk Syekh Ibn Utsaimin, rahimahullah ta'ala, yang dianjurkan al-jahr, menjaharkan, ya, yang terdasarnya tadi hadis Ibn Abbas tadi, ya, dan juga hadis, ada tambahan yang lain, hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, di mana disebutkan, dan hadis Al-Mughirah bin Syu'bah juga hadis riwayat Muslim, ya, disebutkan di situ kata Al-Mughirah bin Syu'bah, sami'tu nabiyya, ya, saya mendengar Nabi yaqulu berkata, kalau berkata kan berarti kedengaran, idza qada shalat, kalau beliau selesai salat, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, dan seterusnya. Segi pendirinya adalah Al-Mughirah bin Syu'bah, kalau hadis Ibn Abbas jelas, ya, Ibn Abbas sangat jelas sekali, enggak butuh penjelasan. Nah, segi pendirian hadis Al-Mughirah bin Syu'bah, dia mengatakan, saya mendengar, aku mendengar Nabi membaca, ya kan? Kalau membaca berarti tidaklah kedengaran, kecuali kalau idza jahara bihi, kecuali kalau dijahatkan, ya. Demikian pula berjumlah ada tambahan lagi dari, yaitu hadis Ibnu Zubair, bahwasanya dia membaca dubur kulli salatin hina yusallim. Ibnu Zubair itu membaca di setiap akhir salat ketika selesai salam, yaitu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir la haula wa la quwwata illa billah la ilaha illallah wa la na'budu illa. Sampai selesai, ya, lalu qala Ibnu Zubair, Ibnu Zubair berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu, adalah Rasulullah SAW, kata beliau, kata Ibn Zubair, yuhallilu bihinna, bihinna, dengan dikir-dikir yang saya baca tadi, kata Ibn Zubair, yaitu la ilallah daulah syarikalah, sampai kepada walau karihah debiru. Itu cuma bukan itu yang kita jadikan dari lapan dikir, tidak masalah, yang penting yuhallilu, dan Nabi SAW itu yuhallilu. Yuhallilu itu yang mengeraskan suara. Maka kalau orang ibadah umrah atau haji, ketika ihram di tempat miqat, ucapannya itu ihlal, ihlal itu mengeraskan. Maka jenengan kalau umrah itu disunnahkan, ketika ihram mengucapkan ihlal ihram, ihlal ihram, yakni ketika kita mengucapkan lafaz saat kita masuknya ke dalam ibadah umrah, jadi kita masuk ke dalam ihram, kita disunahkan keras, karena disebut juga ihlal, ya. Orang Arab kalau ada hilal, kenapa bulan sabit muncul itu disebut hilal? Karena orang Arab akan berteriak. Jadi ihlal itu menunjukkan kerasnya. Jelas jemaah? Jadi ihlal, ya, atau hilal, atau yuhallilu, maknanya keras. Yuhallilu Nabi mengeraskan bihinna dengan tiga-tiga tadi, kapan? Dubur kulli sholatin, di ujung sholatin, di selesai salam. Nah, segi penjelasannya, wajib penjelasan dari hadis ini adalah perkataan yuhallilu ay yarfa'u sawtahu, ini mengeraskan suara. Fattahlilu, maka arti tahlil, ini raf'u as-sawt. Maka saudara kita kalau tahlilan suaranya keras, mantap, kita orang betul harus keras, karena tahlil, tahlilan, suara di bandar-bandar itu cuma sampai burung-burung keluar. Nah, itu suara keras. Tapi ini pendapat pertama dengan dalil-dalil tadi. Al-Qawlu Tsani, pendapat yang kedua, pendapat kedua, la yusra', tidak disyariatkan al-jahr bidzikri aqibas shalah, tidak disyariatkan menjaharkan dzikir selepas salat. Dan ini madhab Syafi'i. Kok iso ya madhab Syafi'i? Jadi Imam Syafi'i kalaupun memerintahkan keras itu dalam rangka ta'lim, dalam rangka mengajarkan. Jadi kalau untuk praktek keseharian, Imam Syafi'i melarang, tidak boleh. Tapi dalam rangka mengajarkan tidak apa-apa, ya. Dan ini madhab Maliki, madhab Syafi'i, dan sebagian madhab Hanafi. Dan ini dinukil bahwa adalah yang bermadzhab ini nih, yang mengatakan la yusra, tidak disyariatkan menjaharkan zikir setelah salat itu, ini madzhab aksar al-ulama, kebanyakan para ulama. Dan ini yang dipilih oleh Syekh Al-Albani dan Imam Al-Ghazali. Lihat, Syekh Al-Albani dengan Syekh Ibn Baz, dengan Syekh Ibn Zaidin, mereka walaupun sama-sama ulama, tapi di poin ini ada khilaf. Dan dalilnya yang mengatakan tidak disyaratkan jahat adalah firman Allah Al-Quran, yaitu diantaranya di surah Al-Isra ayat 110. Allah mengatakan wala tajhar bisolatika wala tukhafit biha, jangan dijaharkan dalam doamu dan jangan direndahkan. Segi penjelasannya di sini apa? Allah melarang anil jahri bi as-salah, maksudnya ay bi du'a. Dijamak. Terus yang kedua dalilnya adalah keumuman firman Allah Ta'ala diperintahkan kalau berdoa kepada Allah itu harus tadarru. Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyatan. Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan tadarru', dengan penuh kerendahan diri dan khufyatan. Khufyatan pelan-pelan. Ya, ini di surah Al-A'raf ayat 55. Tadi Al-Isra 110, ini Al-A'raf ayat 55. Jelas ya? Ini madhabnya siapa ini? Madhab Syafi'i. Antum bisa cek di kitab Al-Umm, kitab induk ya, dari kumpulan fatwa-fatwa Imam Syafi'i, di jilid yang pertama di halaman 150. Jadi Imam Syafi'i tidak menyarankan dikeraskan. Kalaupun kata beliau dikeraskan, ini dalam rangka untuk mengajarkan. Bukan seumur umur keras, kalau seumur umur kan tidak bisa, kalau seumur umur berarti keras. Tapi jemaah, kita tidak mengingkari hadis Ibnu Abbas sahih dan jelas. Ya, la yahtaju ila tafsir. Jelas Nabi mengeraskan. Tapi kita tambahkan dulu dalil yang ulama mengatakan tidak mengeraskan ya, tambah satu lagi. Ada hadis para jemaah tentang larangan berzikir itu keras-keras. Hadis Abu Musa Al-Asy'ari. Disebutkan kata Abu Musa Al-Asy'ari, "Kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Kami pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam saat pulang peperangan di perjalanan. Wa kunna idza asyrafna ala wadin halalna wa kabarna. Dan kami kalau menaiki lembah, maka kami bertahlil wa kabarna, kami pun bertakbir. Kami mengucap la ilaha illallah, kami mengucap Allahu akbar. Irtafa'at aswatuna, dengan mengeraskan suara-suara kami. Ini bukan di masjid ini jemaah, di pulang perang ini, di perjalanan pulang peperangan. Ya, kan mantap itu. Pulang perang takbir keras kan mantap. La ilaha illallah, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Pulang perang di perjalanan kan mantap. Tapi ternyata Nabi larang. Kata Nabi, dilarang oleh Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum. Wahai manusia, kata Nabi, sayangi diri-diri kalian. Yani pelankan maksudnya. Irba'u, sayangi diri, yani pelan-pelan suara kalian. Fa innakum la tad'una asamma wa la ghaiba. Karena kalian tidak sedang menyeru zat yang apa? Zat yang tuli. Jadi kalian Allah, Allah, Allah. Zat tidak tuli yang kalian seru itu Allah Jalla wa'ala. Wa la ghaiba, kalian tidak sedang menyeru zat yang gaib, tapi innahu ma'akum, tapi dia Allah zat yang kalian seru bersama kalian. Sami'un, maha mendengar. Qaribun, maha dekat. Berarti kan terjemah, kalau disebut Allah itu dekat, yang dimaksud dekat di sini bukan zatnya, karena zat Allah itu fissama, Allah istiwa ala al-arsh. Jadi akidah ahli sunnah jemaah mengatakan zat Allah itu di atas itu bukan hanya sifat, tapi sama zatnya, zat dan sifat. Kalau ahli bid'ah mengatakan Allah itu maha tinggi, ya tinggi itu bukan zatnya tapi sifatnya. Jadi maha ketinggian Allah. Adapun zatnya, kata ahli bid'ah, Allah itu di mana-mana, atau Allah itu ada namun tidak di mana-mana. Allah mungkin dilamakan, atau Allah ada di mana-mana. Jadi mereka sendiri bingung. Kalau antum bertanya, aina Allah, di mana Allah? Ini maksudnya zat Allah di mana? Allah di sana. Jadi kalau dimaksud Allah dekat, Allah bersama makhluknya, ini ada dua bentuk. Satu, kalau kebersamaan yang dengan orang-orang soleh, orang bertakwa, orang beriman, maka maksud kebersamaan ini Allah menjaga, Allah menolong, Allah membantu. Tapi kalau Allah bersama, kebersamaan yang sifatnya umum, orang kafir pun misalnya bersama Allah juga, Allah bersama orang-orang kafir, ini maknanya yakni ilmu. Ini Allah Maha Tahu dimanapun kalian berada. Maka ma'iyah itu ada dua, ma'iyatun amatun. Ma'iyah kebersamaan umum maknanya Allah mengetahui, yaitu konsekuensinya al-ilmu. Dan yang kedua, ma'iyatun khasah, ma'iyah kekhususan, yaitu konsekuensinya apa? Al-hifdu wa-nasr, wa-nasr. Al-hifdu penjaga al-nasr, ya. Seperti Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan inna Allah ma'ana. Itu di gua sur. Apa maknanya Allah yang ada di gua sur? Allahnya ada masuk gua sur? La tahzan inna Allah ma'ana. Abu Bakar, jangan sedih karena Allah bersama kita. Yang apa yang bersama kita? Penjagaannya, pertolongannya. Bukan sekedar mengetahui, itu pasti. Tapi kalau Allah bersama di mana? Bersama wa ma'akum, bersama kalian, aynama kuntum, dimanapun kalian berada, walaupun kalian di WC, di tempat najis, di tempat kotor, Allah bersama kalian. Apa maknanya? Allah yang di tempat najis jadi? Allah ke WC ya? Nah, Allah tahu walaupun kalian sedang di toilet, di tempat najis, di tempat kotor, di tempat busuk, Allah tahu. Itu makna kalau ma'iyatan. Makanya dalam buku akidah itu harus ingat, ulama kita kalau sudah membahas ketinggian Allah di atas aras, pasti dibahas setelah itu ma'iyah Allah, kebersamaan Allah, supaya tidak ada pikiran kontradiksi. Allah itu memang ada di atas, zatnya di atas, tapi Allah bersama kita, yakni ilmunya, pertolongannya, bantuannya, penjagaannya. Maka kata Nabi, innahu Allah ma'akum sami'un qaribun, yakni mendengar dan maha dekat. Segi pendilanya di sini apa? Bahwasanya Nabi melarang mengangkat suara dalam doa dan zikir, ya. Dan juga akibat dari mengangkat suara dalam zikir itu ada tashwish agar musallin. Antum juga mungkin merasakan terganggu sekali kepada orang-orang yang sholat, mengganggu. Antum lagi masbuk mungkin, melanjutkan sholatnya, lalu zikir keras. Bahkan yang aneh bin ajaib, ya kawan, aneh bin ajaib, ya. Ada imam sholatnya itu sholat duhur, ya, sholat duhur, sholat asar, sholatnya gak ketinggalan sama sekali. Wallahul a'lam, anak pernah sholat di malam di situ, ada sebuah masjid masuk di situ. Kemudian berjamaah, imam, kemudian kita sholat agak samping situ, enggak di dekat imam, agak samping, dan ini tembok sehingga mirrornya juga ke dalam, sehingga kita enggak lihat imam, kita hanya lihat yakni tembok. Lalu ternyata orang-orang pada rukuk saja, sujud. Duh, ini suara takbirnya mana? Yani enggak kedengaran takbir, cuman, wallah enggak kedengaran. Itu yang terjadi ibu-ibu yang di belakang sholat duhur, loh pak, duhur. Di belakang ibu-ibu meruku apa susu, ibu-ibu gak ngerti kan? Pung saya saja gak tahu, ya. Akhirnya melo-melo ya. Orang pada ruku sebelah saya ruku, ya ruku melo sujud. Gak kedengaran di mana? Giliran salam demi Allah langsung Assalamualaikum. Kok banyak giliran dikit? Yang harus bangsa itu takbir itu cuma karena mimpin makmum. Ya kok malah dikirnya ba'da salam itu oleh yang banter. Ini musibah ini. Maka betul di sini di antara sebab larangan tidak disyaratkan mazhab yang kedua ini adalah annahu yatarattabu min raf'is sawti bi dzikri at-tashwish. Ya. Yani konsekuensinya mengeraskan suara itu adalah tashwish 'ala al-musallin. Ya. Kemudian al-isra', apa tashwish ini? Tashwish itu mengganggu kepada orang yang salat. Ya. Terus yang kedua, al-isra' dengan disirkannya dzikir itu ablag fil ikhlas. Lebih menunjukkan kepada Allah. Ini alasan-alasan ulama itu maksudnya, yang pendapat kedua. Wa aqrab ila ijabah, lebih dekat kepada ijabah. Kemudian yang alasan berikut, bahwa hadis-hadis jahar zikir setelah salat seperti hadis yang kita baca barusan, hadis yang baca, innama hiya lit ta'lim, kata mereka. Sesungguhnya itu adalah untuk dalam rangka mengajarkan, bukan untuk dijadikan kebiasaan dia. Namun, okay, tidak masalah. Kalaupun dijahalkan, naam. Tapi dengan syarat, boleh jahal, tapi masing-masing makmum tadi, masing-masing orang yang sholat, masing-masing imam, itu zikir masing-masing. Namun, jahal dia. Dan kalaupun mau jahal, jahal di awal saja. Ya astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antasalam. Sebelahnya juga astagfirullah, astagfirullah, antasalam. Sebelahnya astagfirullah, antasalam. Selesai habis itu kembali lagi senyap lagi, sunyi lagi. Bukan berarti harus terus-terus sampai selesai semua. Apalagi kan zikir setelah sholat itu jamaah tidak harus dibaca semuanya sampai berapa banyaknya macamnya. Banyak sekali. Sebenarnya orang bikin salat itu cukup dengan istighfar 3 kali, Allahumma anta salam, meminta salam, tabarak, tayyadar, jalali, wa ikram. Itu tau sudah cukup jemaah. Cuman kalau mau dilanjut boleh, sambung boleh. Jadi makna yang pertama, maksud dijaharkan juga bukan berarti bersama-sama dipimpin oleh satu pimpinan. Hatta termasuk takbir, untuk takbir di musola di tanah lapang. Banyak juga di antara kita yang masih ya karena memang sudah turun temurun, jadi dipimpin Allahu Akbar, Allahu Akbar, speaker dulu baru kemudian bareng. Sebenarnya masing-masing takbir bergema, cuman memang gak enak kedengarannya, jemaah, gak enak. Memang itu memang dipimpin katanya, apalagi iramanya ada. Itu cuma, padahal sebenarnya tidak demikian. Silakan bergemuruh takbir, termasuk seperti dikir setelah sholat ini. Silakan. Kalaupun mau jangan dalam sholat telepon, tapi harus menjaga apa? Menjaga jangan sampai nanti mengganggu bagi orang, dan harus dipahamkan. Ada orang tua yang menegur seorang syabab pemuda yang dikir keras, mengamalkan hadis ini. Lalu orang tua ini marah, kamu dikir keras-keras ganggu saya. Nah, orang tua tadi memang gak paham hadis Ibn Abbas. Jadi memang dikir keras itu boleh ketika habis sholat, tapi jangan sampai mengganggu yang di sebelahnya, atau diajarkan dulu kepada manusia. Ya, jadi sunnah itu, ini kan sunnah, tidak wajib, sunnah. Ya, kalaupun dikerasan itu mustahab. Bung dikir itu sendiri mustahab, bagaimana mengeraskan menjadi wajib? Dikir, jenengan tidak dikir pun tidak masalah, ini sunnah. Enggak dikir pun setelah sholat tidak masalah. Cuman kalau mau dikir, sunnah. Terus mengeraskan pun itu juga bagian dari sunnah. Menurut sebagian ulama, sebagian yang lain mengatakan tidak disyariatkan. Jangan kan ngomong sunnah, disyariatkan pun tidak. Karena al-aslu fitrikir as-sir, hukum asal dikir adalah sir. Boleh keras itu kalau ada dalil, seperti pada sholat boleh karena ada dalil. Di sini hadis itu, hadis Ibn Abbas. Jelas apa ya? Maka berjamaah, wallahu ta'ala ala, dalam masalah ini, kalaupun kita katakan ya, kalaupun itu sahih dan dilakukan Nabi SAW, maka al-murad biraf'is saut, yang dimaksud dengan mengangkat suara itu adalah anna kulla wahidin minal musallin, bahwa masing-masing dari orang yang salat yadhkurullah wahdah, yakni berpikir masing-masing ya, ghairu mutaqayyad bi ahadin ya, tidak dipimpin oleh seseorang. Amma ma yaf'aluhu katsirun minan nas al-yawma, adapun apa yang dilakukan oleh kebanyakan orang sekarang, yaitu min syiraki jama'ati al-masjid kullihim fi dhikr bi sawtin, yakni yang banyak dilakukan sekarang dengan berjamaah. Jadi bedakan zikir bersama dengan sama-sama zikir. Nah, yang kita maksudkan boleh jahar itu kalau sama-sama zikir, bukan zikir bersama sama. Kalau zikir bersama-sama itu satu suara ya, wa nafamatin wahidatin, dengan suara satu atau dengan nada irama yang satu. Fahada bid'atun, keluarkan di bid'ah. Fahada bid'atun, kalau begitu ini bid'ah. Yajib antum naqwa tuharib, yang wajib untuk ditolak, dicegah, dan wajib untuk di, kalau terjemahnya setiap hari kita diperangi, cuma maksudnya tidak harus diperingatkan, ini dinasihati. Kalau pikir seperti sekarang, setelah sholat ya sekarang ini keras, dipimpin oleh imam, nanti doa juga dipimpin, yaitu cuma dengan suara yang kadang iramanya satu, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Ya. Terus yang maksud al-zikir di sini, ini zikir yang sudah diketahui, karena pakai al, yakni alif lam dalam lafz zikir lil ahd. Jadi yang dimaksud adalah zikir yang sudah diketahui. Jelas ya, jadi mudah saja memahami hadis Ibnu Abbas. Jangan antum terkena syubhat. Jangan sampai terkena syubhat di antara syubhat ahli bid'ah. Bahwasanya Wahabi zikirnya sepi-sepi saja. Lihat nih hadis Nabi ini Ibnu Abbas. Ya, kita katakan na'am jahal boleh, tapi ulama pun ada yang mengatakan dia harus jahal. Karena dengan alasan-alasan tadi. Namun kalaupun jahal, makna adalah masing-masing zikir tidak dipimpin dengan suara satu dan juga tidak sampai mengganggu. Ya kalau cuma sebentar zikir kedengaran orang sebelahnya, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, Allahumma tasawwur. Kan dia terganggu karena sama-sama apa sama-sama zikir. Kecuali kalau memang ada orang yang sholat yang masbuk, misalnya yang apa takut mengganggu, ya sudah kita pelankan lagi biar yang masbuk tadi tidak terganggu. Cukup selesai. Istighfar dia kali dikeraskan halas, ya, lalu berikutnya subhanallah, subhanallah pelan-pelan sudah halas. Dia sudah mendikir, sudah menjaharkan dan dikir. Ya. Intinya ingin menunjukkan bahwa ini jahat, jahat yang dijaharkan sudah selesai sholat. Tadi kita abadkan dia. Kami tahunya selesai sholat Rasul ketika ada suara keras. Dan ini bisa jadi dua kemungkinan. Ibnu Abbas yang memang masih bocah, masih kecil, dia tidak sholat. Gitu ya, man. Atau yang kedua, Ibnu Abbasnya ikut sholat. Ikut sholat. Namun ada di shof yang mana? Di shof yang jauh, di shof yang belakang. Jadi ketika Ibnu Abbas menceritakan ini. Tapi pada zaman sekalian, di antara yang disunahkan dibaca setelah sholat di antara pikir dan membaca apa tadi? Allahumma anta salam, minta salam, ya. Setelah istighfar 3 kali. Sebagaimana dalam hadis Tsauban radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah SAW idza sarafa min salati istighfar 3, tsumma qala Allahumma anta salam, minta salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini satu zikir. Jadi kalau jenengan satu zikir ini toh itu jenengan sudah cukup, sudah selesai. Ya jemaah. Terus ada lagi hadis Al-Mughir bin Syubah lain lagi. Yani Nabi Muhammad SAW mengajarkan zikir kepada Rasulullah itu bukan satu macam tapi banyak macam. Nah kaidahnya setiap ibadah yang aneka ragam macam bentuknya, maka lakukan semuanya walaupun bergantian di waktu yang berbeda-beda. Kalau memungkinkan baca semuanya di satu waktu. Kalau tidak memungkinkan di satu waktu, maka baca di waktu yang berbeda namun baca semuanya secara bergantian. Seperti istiftah. Kalau istiftah tidak bisa dibaca satu waktu, maka kadang wajah tu, kadang Allah mabai-bai, kadang subhanaka, kadang Allah akbar kabiro. Jangan satu poin, satu macam saja. Nah kalau zikir setelah sholat, zikir pagi, zikir petang, itu bisa dibaca semuanya. Namun tidak pun boleh. Cukup antum pilih salah satu, selesai jemaah. Selesai. Maka zikir setelah sholat itu disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau antum ada urusan penting atau ada urusan misalnya, khalas dikir satu poin toh, misalnya istighfarnya lo manta salat selesai. Tapi antum punya waktu alhamdulillah baca, baca semua juga tidak masalah, bagus. Tidak pun boleh. Jangan sampai lo jemaah dianggap dikir yang diajarkan itu memang semuanya harus dibaca, sehingga kalau tidak dibaca semuanya saya mendingan gak dikir. Ini kejahilan. Itu maksudnya. Jadi bukan berarti saya menggembosi ya, bukan berarti menggembosi yang mau dikir panjang dilarang. Wahabi melarang zikir katanya. Lah, zikir satu tok saja sudah mencukupi. Kalau mau dibaca semua lebih afdal. Kalau waktunya memungkinkan. Ketika seorang ada hajat boleh cukup zikir dengan baca tadi. Atau dipilih yang tasbihnya saja. Karena banyak macam nanti di hadis yang kedua dan ketiga insyaallah. Jadi jemaah ya. Contoh yang lain adalah membaca di hadis Al-Mughir bin Syu'bah tadi, membaca la ilaha illallah syarikalah. Laul mulku wal mulku huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'thaita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jalali minka al jalal. Ini satu benda juga ini. Ini lain dengan hadis yang Tsauban tadi lain. Jadi ini zikir yang nomor dua, yang lain lagi gitu loh jemaah. Jadi zikir pada salat bukan jadi satu panjang dibaca lah. Tapi antum boleh pilih salah satu. Boleh dibaca semuanya kalau bisa, karena kalau zikir setelah sholat bisa dibaca semuanya. Beda dengan zikir istiftah. Tidak bisa untuk baca semuanya. Harus pilih salah satu. Tahiyat tidak boleh dibaca dua-duanya. Tahiyat bin Umar, tahiyat bin Abbas, tahiyat bin Mas'ud. Dipilih salah satu. Jelas semuanya. Jadi ibadah yang mutanawwi'ah, ibadah yang beraneka ragam macamnya, maka harus dilakukan semuanya di waktu yang berbeda-beda dengan cara bergantian. Kecuali kalau mampu dibaca semuanya, baca semuanya. Seperti zikir sabah, zikir masa, dzikir aqimus shalat, dzikir pagi, petang dan dzikir setelah salat. Ya. Yang ketiga nanti hadis berikut itu tasbih, tahmid, takbir, ya cuman. Terus kemudian juga membaca ayat kursi, jemaah. Membaca ayat kursi, ya. Yang ini hadisnya kata Nabi, man qara ayat al-kursi duburi kulli salatin maktubatin lam yamna'u min dukhulil jannah ila an yamut. Siapa yang membaca ayat kursi di setelah selesai salat, maka tidak yang menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian, ya. Artinya kalau mati nanti masuk surga itu illa, atau dalam lafaz ilal maut, tidak ada yang menghalangi untuk masuk surga kecuali kematian. Ini kalau mati dia masuk surga. Dan disunahkan menghitung zikir itu yakni dengan jari jemari berjemaah. Kata Abdullah bin Amr bin Anas, ra'aitu Rasulullah, saya melihat Rasulullah, ya'qidu, beliau menghitung at-tasbih bi yamin, dengan tangan kanannya. Jadi sunnah kalau bisa tangan kiri diam, tapi dua-duanya boleh. Tapi yang afdal sebagaimana kata Abdullah bin Amr bin Anas, aku melihat Nabi ya'qid, maka ya'qid itu ke dalam gini. Jadi al-aqdu itu ke dalam begini, bukan begini. Nah, ini kan terbuka ini namanya. Jadi bukan begini tapi ke dalam toilet. Jadi gini, cara hitung. Jadi gini. Nah. Jangan begini. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kan. Tapi ke dalam gini. Ya itu at-tasbih. Dan juga dalam hadis secara umum kan Nabi suka dalam hal yang baik-baik dengan tangan apa jemaah, atau dengan sesuatu yang kanan. Kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yurjibuhu at-tayammun. Nabi itu sangat menyukai at-tayammun. Yani takdimul yunam, mendahulukan kanan. Dalam hal apa? Pakai sandalnya, menyisir rambutnya, bersucinya, wa bi syani kullihi, dan dalam segala halnya Nabi suka mendahulukan yang kanan. Maka Nabi juga perintahkan kepada para kaum wanita. Kata Nabi SAW, ya nisa al-muminat alaikum nabi ta'lili wa tasbih wa taqdis. Wahai para wanita mu'minat, perbanyaklah kalian baca tahlil, la ilaha illallah, baca tasbih, subhanallah, wa taqdis, mensucikan Allah. Wa la taqfunna, jangan kalian lalai, ya. Fatansayna rahmata, lalu kalian tidak akan melupakan Allah. Lalu wa'akidna bil'anamin, dan hitunglah dikir-dikir kalian dengan anamil, dengan ruas-ruas jari. Fa innahunna mas'ulatin mustantaqatun, mas'ulatun mustantaqatun. Karena jari itu nanti akan ditanya dan dia akan bicara, dia akan menjadi saksi bagi kita, ya. Ini diantara poin penting zikir ba'da sholat terjemah. Baik, saya kira cukup insyaAllah masuk hadis berikutnya. Hadisnya panjang, lumayan kita baca now. Anwarad Mawla Al-Mughirati Ibn Shubayta Qal. Dari Warad, Mawlanya Al-Mughirah bin Shubah. Mawla itu artinya mantan budak. Jadi mantan budak dimerdekakan. Berarti walanya Warad ini kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Nanti kalau Warad ini misalnya punya harta banyak lalu mungkin meninggal dunia, maka nanti mantan tuannya akan mewarisinya. Itu namanya wala. Wala itu gitu. Jadi kalau mantan budak, dia kan sudah orang merdeka, berarti harta dia ya harta dia. Nah, kalau dia meninggal, karena namanya budak gak punya ahli waris, gak jelas ahli warisnya, sehingga ketika meninggal misalnya, maka hartanya diwariskan kepada tuannya, mantan tuannya. Kata Warad, amla alaiya, mendiktekan, mengimlakkan kepada saya. Siapa? Al-Mughirah bin Syu'bah, min kitabin ila Muawiyah, dari surat yang akan diberikan kepada Muawiyah. Jadi Al-Mughirah bin Syu'bah, gitu, amla alaiya, mendiktekan kepada saya. Yani dalam hal menulis surat yang mau dikirimkan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Yani Al-Mughirah bin Syu'bah mendiktekan kepada siapa? Kepada Warad, ya. Kepada Warad, yang mana ini adalah sebuah surat yang untuk disampaikan kepada Muawiyah. Nah, yang isinya adalah mengajarkan bagaimana cara, bagaimana lafaz zikir yang didengar dari Nabi oleh Al-Mughirah bin Syu'bah. Yaitu isinya inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubatin. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau biasa membaca di setiap dubur. Dubur itu ada dua makna, jemaah ya. Dubur salat ini bisa qabla salam dan bisa ba'da salam. Kalau kaitannya zikir, maka dubur mana ba'da salam. Tapi kalau kaitannya doa, maka dubur salat artinya qabla assalam. Maka membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ini zikir apa doa? Doa, berarti qabla salam. Tapi kalau zikir, baca Quran, zikir apa doa? Baca Quran. Zikir, maka baca ayat kursi, dubur salat, baca ayat kursi, dubur salat, qabla salam atau ba'da salam. Sesuai dengan kaidah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Kalau dubur salat ma ya'alla bi du'a fa qabla salam, amma ad-dubur ma ya'alla bi dzikri fa ba'da as-salam. Nah, itu membaca di setiap dubur selesai salat fardu, yakni membaca la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dha al-jadd minka al-jadd. Summa wafattu ba'da dzalika 'ala ma. Lalu saya diutus. Warad ini diutus oleh Al-Mughirah bin Syu'bah untuk mengirimkan surat itu kepada Muawiyah. Fasami'tuhu, maka saya mendengar Muawiyah ya'muru an-nasa bidzalik, memerintahkan orang-orang untuk membaca ini kalau selesai sholat. Dia ternyata seorang khalifah, seorang besar dulu para sahabat demikian yang mengamalkan sunnah. Jadi zikir sholat itu tidak boleh ngarang, Pak. Tidak boleh ngarang, harus ada jelas hadisnya. Lapan pun hati-hati. Lapan, misalnya satu lapan kurang tidak boleh, satu lapan lebih tidak boleh. Ya. Ini pentingnya kita ibadah itu didasari dengan ilmu, karena al-zikir adalah al-aslu fi zikir atau kifiyatu ala al-adillah. Hukum asal zikir adalah atau kifiyah, paten, patokannya kepada dalil. Tidak boleh ngarang-ngarang kita. Ya. Mana tadi? Ya murunas fi dalil. Wa fi lafdin, dan di dalam lafaz yang lain di surat itu ada tambahan yadha an kila wa qala, melarang, yakni bahwasanya Nabi Muhammad SAW melarang kila wa qala. Kila wa qala yakni omong-omong kosong, katanya itu kila wa qala, ya. Wa idha'atil mal, dan menyanyiakan harta, termasuk idha'atil mal, terjemah menyanyiakan harta adalah membeli sesuatu yang tidak bermanfaat, ya. Maka setiap sesuatu yang bermanfaat maka boleh ditransaksikan. Ini kaidah penting dalam muamalah. Ya. Sesuatu yang bermanfaat boleh ditransaksikan, berarti sesuatu yang tidak bermanfaat tidak boleh ditransaksikan. Maka menjual kotoran kambing boleh tidak, jemaah? Kotoran kambing loh. Kotoran kambing boleh enggak jual belikan? Kalau bermanfaat boleh, kalau tidak bermanfaat enggak boleh. Kenapa kalau tidak bermanfaat tidak boleh? Karena maknanya berarti menyanyiakan harta. Ya, jemaah. Wa kasratis su'al, dan Rasul melarang banyak bertanya. Bukan yanha, dan beliau Rasul melarang an uquqil ummahat, durhaka kepada para ibu-ibu kita. Kenapa enggak bapak? Karena bakti kita kepada orang tua yang harus kita prioritaskan adalah bakti kepada siapa? Ibu. Sampai tiga kali ketika Nabi ditanya, ya Rasulullah, man, aduh saya lupa hadisnya, man awla nasbi husni sahabati, ya Rasulullah, siapa orang yang lebih utama untuk saya perbaiki, untuk saya berbuat baik yang kepadanya? Faqala Nabi SAW, ummuka. Suma man? Qala ummuka. Suma man? Qala ummuka. Qala suma man? Qala suma abuk. Nah, ini tiga kali. Tiga kali lipat. Lalu wa'dil banat, mengukur hidup-hidup anak perempuan, melarang, ya. Man'in wa hatin, dan melarang man'in wa hatin. Apa man'in? Man'in itu pelit, enggak mau memberi, itu man'in. Namun hat artinya senang diberi, hat sini-sini itu had, had, had, had, had. Itu had namanya. Jadi man'i enggak mau memberi, enggak mau begini, maunya begini, had, had, had, had. Itu had. Apa artinya kalau bahasa kita cuma ya, bersikap bakhil dan rakus itu. Maunya diberi saja. Atau bahasa kitanya apa? Nabi melarang, enggan memberi tapi maunya menerima. Baik. Nah, hadis ini para ikhwan kita bahas. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan zikir. Dianjurkan ya setelah zikir membaca apa yang diajarkan Nabi kepada Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya, dan ini juga anjuran untuk dijaharkan zikir ini. Ini juga dalil sebagaimana tadi saya sebutkan. Ya. Karena dikatakan bahwa saya mendengar gitu ya. Kata Al-Mughirah bin Syu'bah, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca zikir yang disebutkan tadi. Baik. Kemudian dalam yakni di dalam hadis ini kita dapat beberapa pelajaran, di antaranya 8-8 zikir itu berarti beraneka ragam. Ada yang tadi kemudian seperti dalam hadis ini membaca apa dari Allah Taala syarikat disambung dengan Allahumma lama lamani alimaa ta'ita dan seterusnya. Dan juga nanti ada tahlil atau ada tasbih, dan tasbihnya ada 4 macam cuma. Kita kan tahunya hanya yang satu macam, saya ternyata itu ada sampai 4 macam bentuk. Dan insyaallah ya, yang 4 macam itu mungkin kita sampaikan sekarang. Tasbih setelah sholat ya itu ada 4 macam. Nah, yang pertama membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, total 99, lalu ditambah 1 menjadi 100 dengan apa? La ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini hadis Abu Hurairah. Ya, hadis Abu Hurairah. Dan ini fadilahnya apa jemaah? Diampuni dosa walaupun kazabatil bahar. Diampuni dosa walaupun sebanyak buih lautan. Diampuni dosa walaupun sebanyak buih di lautan. Terus yang kedua jemaah, tasbih yang kedua, yaitu subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34, total 100. Ya, ini dari Ka'bin Ujrah. Ka'bin Ujrah. Di mana Nabi bersabda, mu'aqibatun la yakhibu qailuhunna au fa'iluhunna. Penutup yang tidak akan rugi orang yang membacanya, yaitu di setiap ujung salat, salat fardu membaca salatun wa salatun tasbihatan wa salatun salatun tahmidatan wa arba'un wa salatun takbiratan. Tasbih berapa? 33 takbirnya, 33 takbirnya, 34 hadis muslim, hadis muslim. Yang ketiga ini jenengan boleh pilih jam ya. Nah, tentu kalau jenengan biasanya yang berapa, yang pertama tadi ya. 33 33 33 33, total 99 tambah jam 100. Baik, sekarang yang ketiga, Allahu Akbar 25, alhamdulillah 25, subhanallah 25, la ilaha illallah 25. Total berapa jemaah? 100. Ini hadis Zaid bin Sabit, hadis dari Imam Tirmidzi. Ya. Bahwasanya Nabi memerintahkan antusabbihu, untuk bertasbih dubur kulli salatin, yang di setiap dubur salat. Ya. Lalu Nabi sebutkan yang tadi yang 33 33 33, kemudian disebutkan boleh di sini faj'aluha 25, maka boleh kamu baca antara di 25, wajadu fiha tahlil, yang di tahlil membaca 25. Ya. Kemudian semua juga tasbih, takbir dan lainnya juga dibaca 25. Baik, yang keberapa? 4. Subhanallah 10, alhamdulillah 10, Allahu akbar 10. Totalnya berapa? 30, lumayan. Ini paling sing paling mau kelasnya patas kita di sini. Cuma ini hadis Abdullah bin Amr. Hadis Abdullah bin Amr. Intinya tasbih pada salat dan tasmiu ila arba'at aqsam. Ya, kita ulang. Yang pertama berapa? Masing-masing 33 jangkep 1 menjadi 100 dengan la ilaha illallah wa la syarika lah dan seterusnya. Yang kedua 33 masing-masing 33 cuma takbirnya 34, total 100. Yang ketiga 25 4 ya. Terus yang terakhir 10 10 kali 3 tok, jadi 30. 36. Terus hadis berikutnya ya, hadis yang ketiga. Ada belum? Belum, hadis ketiga. An Sumayyin, dari Sumayyin Maula Abi Bakr ibn Abdurrahman ibn Al-Haris ibn Hisham an Abi Salih As-Samman an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Sumayyin maulanya Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al-Harith bin Hisham dari Abu Salih As-Samman dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah berkata, "Anna fuqara al-muslimin," bahwasanya orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan para sahabat, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah sallallahu wasallam. Faqalu, mereka berkata, "Ya Rasulullah, qad dhahaba al-jusur bi darajatil ula." Wahai Rasulullah, orang-orang kaya telah membawa dengan keutamaan dengan beberapa derajat-derajat yang tinggi, wa na'imin muqim, dan nikmat-nikmat yang mukim, yang kekal abadi. Qala, kata Nabi, wa man dhaka, apa itu? Qalu, kata mereka, yusalluna kama nusalli. Ya Rasul, mereka salat sebagaimana kami juga salat. Wa yasumun, mereka puasa kama nasumun, sebagaimana kami juga kama nasumun, kami puasa. Wa tasaddaqun, nah, ketika mereka bersedekah, warana tasaddaqu, kami tidak mampu sedekah karena kami miskin. Wa yu'tikun, mereka memerdekakan budak, wala nu'tiku, kami tidak bisa memerdekakan budak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul bersabda, afala u'allimukum syai'an tudrikuna bihi man sababakum. Kata Nabi, maukah, apakah engkau enggak mau, jadi maukah aku ajarkan kalian sesuatu yang kalian bisa tudriku nabihi, yang dengannya kalian bisa nyusul. Man sababakum, orang yang telah menyusul kalian. Itu aja bang. Wa tasbikuna man ba'dakum, dan juga bisa menyusul orang-orang nanti setelah kalian. Jadi kita-kita ini setelah sahabat kan kita ini kalah juga. Kata Nabi, wa la yakunu ahadun afdhala minkum, dan nanti gak ada orang yang lebih afdhal kecuali yang kamu lakukan ini. Di antara kalian maksudnya yang kamu lakukan. Jadi, dan tidak ada nanti seorang pun yang lebih afdhal dari kalian illa kecuali man sana'a selama sana'tum, kecuali dia melakukan seperti yang kalian lakukan. Kalau tidak dilakukan, maka kalian yang paling afdhal sudah, enggak ada yang bisa menanahkan. Ha, kata para sahabat, qalu bala ya Rasulullah, tentu mau wahai Rasulullah. Qala, kata Nabi, ini tusabbihun wa tukabbirun wa tahmadun dubura kulli salatin. Itu kami bertasbih, kamu bertakbir, kamu bertahmid setiap selesai sholat berapa? Salah-salah salatin ya, yaitu 33 marotan, 33 kali, yang tasbih 33, takbir 33, tahmid 33. Di hadis ini takbir di tengah kan, tidak masalah ini cuma yang penting 3 ini. Qala Abu Shalih, Abu Shalih berkata, faraja fuqara al-muhajirin, lalu orang-orang fakir muhajirin pada balik lagi kepada Rasul. Faqalu, lalu mereka berkata, sami'a ikhwanuna ahlul amwal bima fa'alna. Ya Rasul, sing kaya itu juga dengar, orang-orang kaya itu juga ternyata dengar juga ya Rasul. Jadi bocorin, ini bocorin ya Rasulullah. Maka mereka pun melakukan apa kami lakukan. Ya, maka fa'alu mislahu. Nah, faqala Rasul sallallahu, kata Nabi, gimana lagi? Ya gimana lagi dari segitu. Dalika, jadi Nabi pun akhirnya nyerah gitu jemaah. Gak punya lagi solusi, gak punya. Kata Nabi, akhirnya Nabi nyerah. Kata Nabi, ya gimana lagi sudah. Dari kafatullahi wa ti'iman yasa. Nah begitu ya, sudah berarti kamu kalah. Itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada saya malah kendaki. Mananya berarti orang miskin ini kalah atau tidak jemaah? Kalah. Tuh berarti mana yang abdol? Miskin yang sabar atau kaya yang syukur? Berdasarkan hadis ini loh, hadis ini. Ojo ngarang-ngarang dulu antum. Berdasarkan hadis ini, mana yang abdol? Orang kaya yang rajin ibadah atau orang miskin yang sabar juga rajin ibadah? Kaya. Kaya lah pak. Nabi jelas. Nabi jelas di sini. Kalian kalah sudah. Kalian tidak dapat fadilah terutama sebagaimana mereka. Karena mereka dilebihkan oleh apanya? Hartanya, yang memerdekakan Buddha, yang membangun masjid, yang sedekah dan semisalnya. Maka ya, apalagi cuma ada hadis yang kuat. Si adzan sih, adzan. Hah? Adzan sih, kok sih seru pada adzan insyaallah. Dengan hadis ini, para ulama berbeda pendapat tentang ayyuhuma afdal, siapa di antara keduanya yang paling afdal, apakah al-ghani musyakir, orang kaya yang bersyukur, atau al-faqir as-sabir, orang fakir yang bersabar. Ikhtilaf para ulama kepada dua pendapat. Al-Qaulul Awwal, pendapat yang pertama, Al-Fakiru As-Sabir Afdal Minal Ghani As-Syakir. Orang fakir yang sabar dalam kefakirannya lebih afdal daripada orang kaya sekalipun yang bersyukur. Kenapa? Karena ada hadis bahwa orang fakir itu akan masuk surga lebih dulu daripada orang-orang kaya nanti selama 500 tahun. Jadi orang kaya nunggu dulu, orang miskin dulu masuk. Kata Nabi SAW, yadkhulu fuqara'u al-muslimin al-jannah qabla aghniyahim bi 500 sana ay binisbi yawmin. Orang fakir kaum muslimin akan masuk surga sebelum orang kayanya selama setengah hari, yaitu 500 tahun. Demikian pula dalam hadis yang lain, Nabi SAW mengatakan tentang ahlul jannah. Kata Nabi, tala'atu fil jannah, saya diperlihatkan surga. Faraitu, maka saya melihat aksar alihan fukara. Kebanyakan penghuninya ahlul surga, ahlul jannah adalah fukara, orang-orang fakir. Fatala'atu fitnah, dan saya pun ditampakkan neraka. Faraitu aksar alihan nisa, dan kebanyakan penghuni neraka saya melihat adalah banyak kaum wanita. Maka dengan dalil-dalil ini berarti orang fakir yang bersabar dia lebih afdal dari orang kaya yang bersyukur. Pendapat yang kedua jemaah, annal ghaniyya asy-syakir afdal minal faqir as-sabir. Orang kaya yang bersyukur lebih afdal. Mana dalilnya? Ya hadis kita ini tadi. Oke jemaah. Apa kata Nabi? Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Kata Nabi, itulah karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa yang kehendaki. Yang kalian, yang miskin-miskin tidak dapat. Baik. Lalu yang rajih yang mana jemaah? Wallahualam, kalau memang melihat dari sisi ini, apalagi kita tambahkan dalil yang lain jemaah, bahwa kebaikan-kebaikan itu yang manfaatnya melebar, muta'addi itu yang melebar kepada orang lain, itu lebih afdal. Ya. Maka orang kaya yang bersyukur, kebaikannya itu melebar kepada orang lain, bukan untuk dirinya sendiri. Tapi orang miskin yang sabar, kebaikannya untuk siapa? Kesabaran dia untuk siapa? Untuk dia sendiri. Kalau orang kaya, Masya Allah, membantu fuqara wal masakin, membantu para janda-janda, membantu membangun masjid, membangun pondok. Maka kebaikan yang muta'addi, yang melebar kepada yang lain, itu lebih afdal. Jelas-jelas. Maka dari sini yang lebih afdal adalah al-ghani asy-syakir. Namun Syekhul Islam memilih pendapat ngambil jalur tengah-tengah. Ya. Kata Syekhul Islam bahwa man kana taqiyan fa huwa afdal. Mau kaya ke, mau miskin ke, maka siapa yang paling bertakwa dia yang afdal katanya. Ya repot yang ini ya. Paling bertakwa itu ujung-ujungnya takwa lagi, ya kan cuma. Ini kita kan bukan membahas itu. Kaya sama miskin itu loh cuma. Yang dua-duanya soleh, takwa dua-duanya. Oke, takwanya sama wes. Kaya sama miskin mana yang afdal? Maka jelas yang kaya tadi karena lebih bermanfaat hartanya bagi Islam dan kaum muslimin. Jelas ya. Baik, apa sebenarnya berjamaah orang miskin masuk surga lebih dulu? Faktornya apa jemaah? Karena faktornya la hisabalahum. Ya karena mereka gak dihisab dulu, gak punya harta. Apa yang mau dihisab? Sama antum kalau turun dari pesawat, antum gak bawa apa-apa jemaah. Karena miskin. Itu jemaah. Beda orang kaya, kopernya sebiji pun kopernya jemaah. Itu nunggu koper itu sudah subhanallah nunggu berjam-jam itu. Tapi antum bawa apa? Bawa teng-teng alah tas cilik tae. Langsung antum keluar, langsung masuk surga, masuk hotel antum. Beda sama yang kopernya banyaknya. Makanya harta itu halaluhu hisab wa haramuhu adab. Harta itu halalnya hisab, haramnya apalagi adab naudzubillah. Tapi terakhir faedah dari keutamaan dikir disini adalah berkaitan tentang anjuran untuk uluhul himmah wa tasabuh ilal khairat. Jadi anjuran untuk memiliki cita-cita tinggi dan anjuran untuk berlomba dalam kebaikan. Maka kata Allah, sabiqu. Allah gunakan kata-kata perlombaan. Sabiqu, berlombalah kalian ila maghfirati min rabbikum. Apalagi kata Allah, fastabiqul khairat. Dalam lafaz yang lain, sari'u, yusari'una fil khairat. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan dianjurkan kita untuk berlomba, saling panasan-panasan itu, panas-panas itu dalam urusan berlomba untuk akhirat, ibadah. Ya. Demikian pula dalam hadis-hadis banyak fadilah tentang tingginya cita-cita. Ya, bukan dunia itu rendah, itu cita-cita jadi dokter, jadi polisi, jadi insinyur, itu biasa anak-anak kita, anak-anak orang Islam boleh ditanya jadi apa. Itu kecil. Yang cita-cita adalah apa cita-citanya? Masuk surga cita-citanya. Oh, masya Allah. Ini anak yang aneh ini. Kalau ditanya cita-cita apa nak? Cita-cita saya masuk surga. Oh, masya Allah. Namun dianggap aneh dari orang-orang. Aneh kamu cita-cita aku masuk surga. Cita-cita itu jadi dokter, itu jadi apa gitu? Jadi dokter. Itu. Cuma demikian para salah berjamaah. Cita-cita mereka demikian tinggi. Seperti Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ketika Nabi tanya, Sal, minta apa kamu wahai Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami? Apa kata Rabi'ah? Murafaqataka fil jannah. Cita-cita saya atau keinginan saya sebisa bersamamu di surga ya Rasulullah. Kata Nabi, akhirnya dari kata yang lain. Kata beliau, la huwadaka ya Rasulullah. Itu saja ya Rasulullah. Maka kata Nabi apa? Fa inni ala nafsika bi kasrati sujud. Kalau gitu bantu. Bantu saya supaya cita-citamu tercapai, maka perbanyak apa? Sujud. Ini perbanyak salat-salat sunnah. Demikian insyaallah berjamaah, tiga hadis selesai kita baca berkaitan tentang zikir ba'da as-salat dengan kaidah-kaidahnya. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Baik, nanti terakhir ini bab ini setelah itu bapak ya lalu jam apa sore? Nah, masuk bab jamaah ya. Karena itu bab ini kan sudah, cuman kemarin kelewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.